الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد عندك يا أبا طلحة coba datangkan contoh naibul fa'il dari isim musanna. Zahabal waladani. Mana naibul fa'ilnya? Zahabal waladani, zuhibal waladaini. Mana yang benar? Naam. Zahaba fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Sementara naibul fa'il asalnya adalah maf'ul bih. Jadi enggak bisa dibuat dari kalimat zahaba atau zuhiba. Nah, membuat naibul fa'il dari fi'il yang ada maf'ul bihnya. Karena naibul fa'il asalnya adalah maf'ul bih. Nah, hendak ya Basiyah. Datangkan naibul fa'il dari isim musanna. Duribal kalbani. Apa artinya? Dua anjing itu telah dipukul. Ahsanta. Duribal kalbani. Dua anjing itu telah dipukul. Mana yang dimaksud dengan naibul fa'il? Abdurrazak. Kalbani. Kenapa disebut naibul fa'il? Nah. Isim marfu waqa'a ba'dal fi'lil majhul. Isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Naam. Apa tanda rafanya Bayazid? Alif. Kenapa dengan alif? Li'annahu musanna. Naam. Coba datangkan naibul fa'il dari jama' mu'annatsis salim. Abaillah. Naibul fa'il dari jama' mu'annatsis salim. Kusiratil aklamu. Apa artinya? Pena-pena itu telah dirusak. Mana naibul fa'ilnya? Aklamu. Nah, kenapa disebut naibul fa'il? Isim marfu terletak setelah fi'il majhul. Hendaknya Abah Hakim, contoh naibul fa'il dari Asmaul Homsah. Dari jama mudzakkar salim. Duribal muslimuna. Mana naibul fa'ilnya? Muslimuna. Nah. Kenapa disebut naibul fa'il? Ismun marfu waqa'a ba'dal fi'lil majhul. Nah. Alamatu raf'ihi al-waw. Nah. Kenapa dengan waw? Li'annahu jam'ul mudzakkari salim. Asanta. Datangkan asma'ul homsah, ada naibul fa'il dari asma'ul homsah, Abu Hudzaifah. Naibul fa'il dari Asmaul Homsah. Naam. Duriba. Duriba abuka, apa artinya? Duriba abuka, apa artinya? Telah apa? Apa? Gimana kalau di depan penghulu? Diulang akad nikahnya, nam? Abu Hudzaifah, kata wali. Tapi kalau itu bisa ya, bisa jawab ya, lancar. Nah, duriba abuka, apa artinya? Hah? Duriba apa artinya duriba? Memukul atau dipukul? Hah? Dipukul, abuka? Hah? Abimu. Abimu telah dipukul. Akan atau telah? Jangan lihat dosa tidak yang dipukul bapaknya. Jadi enggak berani menerjemahkan. Nah. bapamu telah dipukul. Jangan kasihan menerjemahkan. Jangan-jangan kasihan, enggak tega menerjemahkannya. Nah, ya. Bapamu telah dipukul. Nah, abuka sebagai naibul fa'il. Baik. Kita lanjut barakallahu fikum contoh-contoh yang tersisa. Nah, contoh yang tersisa dari contoh-contoh naibul fa'il. Yang pertama, umiratil bintu. Umiratil bintu. Mana naibul fa'ilnya, Darman? Al-bint. Kenapa disebut naibul fa'il? Isi marfu' terletak setelah fi'il majhul. Apa tanda rafanya al-bintu? Dhamma kenapa dengan dhamma? Li'annahu ismun mufrad. Naam. Ahsanta. Al-bintu sebagai naibul fa'il. Bagaimana cara menterjemahkannya? Umiratil bintu. Alhamdulillah. Aba Ali. Dan seorang anak wanita itu telah diperintah. Contoh yang kedua, umiratil bintani. Umiratil bintani. Aba Abdurrazzaq. Nah, mana naibul fa'ilnya? Al-bintani. Kenapa disebut naibul fa'il? Isi marfu terletak setelah fi'il majhul. Tanda rafanya. Kenapa dengan alif? Ismul musanna. Tu'marul banatu. Aba Ahbab. Tu'marul banatu. Nah, apa terjemahnya tu'marul banatu? Sedang diperintah. Nah, beberapa anak perempuan itu. Mana naibul fa'ilnya? Al-banatu. Kenapa disebut naibul fa'il? Ismun marfu' waqa'a ba'dal fi'lil majhul. Nah, ahsanta. Ma alamatu raf'ihi? Naam, alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Lima? Li'annahu jam'ul mu'annath salim. Naam, jam'ul mu'annath salim. Tu'maru, Aba Ramdhani, tu'maru. Di sini fi'il apa? Fi'il mudhari, berarti fi'lun mudhari, tu'maru fi'lun mudhari'un. Ma'lum atau majhul? Majhulun. Marfu atau mansub atau majzum? Marfu'un. Kenapa? Kenapa marfu'? Nah, li tajarrudihi kosong dari amil nasab dan amil jazm. Li tajarrudihi tajarrud, telanjang, kosong dari amil nasab dan amil jazm. Li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Apa tanda muannasnya pada kalimat tu'maru, Aba Ramdhani? Ta, nam. Huruf ta yaitu huruf mudarahnya ta, menunjukkan naibul fa'ilnya muannas. Santa. Ada berapa i'rab fi'il mudhari majhul, Aba Saudah? 14, sama seperti jumlah i'rab fi'il mudhari ma'lum. Apa ma'lumnya? Ta'muru. Nam ta'muru. Nam. Kalau dimajhulkan tu'maru. Apa kaidahnya? Ridhamma awalnya dumma awaluhu. Dikasrah huruf sebelum akhir. Jadi apa? Kok jadi tu'maru? Iya. Di dhammah awalnya li fathah huruf sebelum akhir. Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di dhammah awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir menjadi tu'maru. Naam. Bagaimana yang enam tasrif tu'maru? Coba jadi apa tu'maru di tasrif? Enam tu'maru, tu'marani, kemudian enam tu'maruna, begitu. Tu'maru, tu'marani, tu'maruna. Enam. Kalau dari awal apa? Yuk. Yu'maru, yu'marani, yu'maruna. Kemudian, tu'maru, tu'marani, yu'marna. Yu'marna. Kemudian, tu'maru, tu'marani, tu'maruna. Kemudian, tu'marina. Kemudian, tu'marani, tu'marna. U'maru, nu'maru. Begitu. Kalimat nu'maru. Nu'maru. Mana naibul fa'ilnya? Aba Umar. Nu'maru. Naibul fa'ilnya mana? Nu'maru. Ya, nu'maru mana naibul fa'ilnya? Domir asanta. Kalau tidak ada naibul fa'il dhahir, berarti ada naibul fa'il apa? Domir. Sama seperti mafa'il. Kalau tidak ada fa'il dhahir, maka ada fa'il domir. Sama dengan bab ini. Mana domirnya, apa domirnya pada kalimat nu'maru Aba Umar? Mustatir atau bariz? Mustatir, karena tidak memiliki bentuk dalam lafaz. Apa takdirnya? Nahnu. Nah. Fa'il naibul fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu. Nahnu. Naam. Barakallahu fikum. Jadi dalam tasrif itu semuanya ada naibul fa'il yang berupa dhamir dari nu, dari yu'maru, yu'marani, yu'maruna, semuanya ada dhamir. Naam, mustatir ada dhamir yang bariz. Kalau yu'maruna bariz atau naam mustatir? Naibul fa'ilnya yu'maruna. Mustatir atau bariz? Bariz. Apa bentuknya? Apa bentuknya? Wau. Wau apa namanya? Wawul jama'ah. Nah, lizukur. Wawul jama'ah lizukur. Untuk laki-laki. Begitu. Nah. Sekarang contoh yang berikutnya. Duribat alaihimuz zillatu. Duribat alaihimuz zillatu. Aba Marwazi. Mana naibul fa'ilnya? Az-zillatu. zillah, kerendahan, kehinaan, telah ditimpahkan kepada mereka kerendahan, zillah. Kenapa zillah disebut naibul fa'il Aba Marwazi? Karena isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Mana fi'il majhulnya? Mana fi'il majhulnya? Duribat. Kenapa diberi ta'tanis duribat? Menandakan muannas. Apa yang muannas? Apa yang apanya yang muannas? Naibul fa'ilnya. Az-zillatu. Muannas. Apa tanda muannasnya az-zillatu? Ngamta al-marbutah asanta. Duribat alaihimu zillatu. Telah ditimpahkan kepada mereka kehinaan. Khuliqal insanu da'ifa. Abadani. Mana naibul fa'ilnya? Al-insanu. Kenapa disebut naibul fa'il? Isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Apa tanda rofanya? Al-insanu. Al-insanu tanda rofanya apa? Alif. Kenapa dengan alif? Kenapa tanda rofanya alif? Insan? Jamak mudzakkar salim tanda rofanya alif? Mufrad. Berarti apa dom? Dommah. Tanda rofanya dom? Dommah. Apa artinya khuliqal insanu da'ifa? Khuliqal insanu da'ifa. Khuliqa artinya khuliqa apa? Khuliqa. Khuliqa. Kalau ayat pakai waw. Wa khuliqal insanu da'ifa. Abu Talha, terjemahkan. Manusia itu telah diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, ya khuliqa, telah diciptakan. Insanu manusia, dhaifan, lemah. Nah. Wala tuqbalu minha syafa'atun abasiyah. Apa artinya? Wala tuqbalu minha syafa'atun. Dan tidak diterima darinya syafa'atun pembelaan. Asanta. Mana naibul fa'ilnya? Syafa'atun. Naam, syafa'atun. Kenapa disebut naibul fa'il? Isim marfu terletak setelah fi'il majhul. Jadi kalau bisa membuat nafi'il dan naibul fa'il harus bisa menterjemahkan. Intinya bisa menterjemahkan. Tidak salah menterjemahkan. Bisa memahami. Naam, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Telah diwajibkan atasmu sholat. Abdurrazzaq. Kutiba. Alaika sholatu. Kutiba atau kutibat? Kutibat. Kenapa pada kutibat? Naibul fa'ilnya muannas as-salatu. Kutibat alaikas salatu. Ya. Nah. Telah diwajibkan kepadamu puasa apa? Aba Yazid. kutiba alaika siyamu. Nah, telah diwajibkan kepada seorang wanita itu berhaji. Nah, apa bahasa Arabnya? Abailda. Atas seorang wanita. Berhaji. Kutibatil mar'atu. Terus. Hujjatu. Hah? Hujjah. Abah Hakim. Telah diwajibkan ke atas seorang wanita itu berhaji. Hah? Bisa pakai itu. Abari. Apa? Kutibat. Kutibatil hujjah. Darman. Abdul Razak. Nah, Abah Ahbab telah diwajibkan atas wanita itu berhaji. Kutibatil hujjatu. Abah Ramdhani. Tak tubuh almaratu alhaju. Nah, Bapak. Bapak Saudah. Kutibat alal mar'atu Al-Hajju. Bapak Umar. Kutibat alal mar'ati Al-Hajju. Abah Umar Wazi. Kutibat alaikum Al-Hajjatu. Abadani. Abu Talha. Kutibat alaihal hajju. Naam. Aba Asia. Hah? Abdul Razak. Kutibat al-imratu hajjan. Naam. Aba Yazid. Naam. Yang paling mendekati. Naam. Yang dibuat oleh Abu Talha. Kenapa kutibat-kutibat semuanya? Hah? Al-Hajju muannas atau mudzakkar? Hah? Al-Hajju mudzakkar. Kenapa kutibat? kutiba alal mar'ati al-hajju. Kalau pakai dhamir, kutiba alaiha alaihal hajju. Kenapa aksara kembali buat kalimatnya? Kutibat semua. Seorang wanita. Nah, telah diwajibkan atas seorang wanita berhaji. Telah diwajibkan atas seorang wanita itu berhaji. Kutiba alaiha atau alal mar'ati al-hajju. Nah, mana ibul fa'ilnya? Al-hajju. Nah, barakallahu fikum. Telah diharamkan atasmu bangkai. Nah, Abah Hakim. Telah diharamkan atasmu bangkai. Apa diharamkan? Apa bangkai? Telah diharamkan. Abu Huzaifah. Diulangi. Hurimat alaikal maitahu. Bahasa apa itu? Dari hurimat, betul. Hurimat alaika maitahu. Maitahu. Maitatu. Maitah. Naam. Hurrimat alaikal maitatu. Telah diharamkan atasmu bangkai maitah. Naam. Hurrimat alaikal maitatu. Telah diharamkan atasmu. Naam. Miras. Apa bahasa Belarman? Hurimat alaikal khamru. Khamru mannas juga. Khamr. Miras. Naam. Barakallahu fikum. Akan dibukakan jendela. Akan dibukakan jendela. Abali. Akan dibuka. Jarang buat kalimat ya. Kalau umhat-umhat cepat-cepat pintar buat kalimat. Beraneka ragam. Sering buat kalimat jadi pintar-pintar buat kalimat. Nah. Abu Abdul Razak. Akan dibukakan jendela. Abu Ramdhani. Jendelanya lupa. Jendela. Aba Ahbab. Apa? Tuftahu. An-nafidhatu. Naam. Tuftahu an-nafidhatu. Akan dibuka jendela itu. Tuftahu an-nafidhatu. Nah, mana naibul fa'ilnya Bahbab? An-nafidhatu muzakkar atau muannas? Muannas. Apa tanda muannasnya? dhammah, maka fiilnya pun harus diberi tanda muannats, tuftahu, pakai ta. Akan ditutup pintu, pintu itu, akan ditutup pintu itu. Aba sauda. Yuftahu al-babu, akan ditutup pintu itu. Yuglakul babu, yuglaku, akan ditutup. Nam yuglaku, yagliku menjadi yuglaku. Di dhamma awalnya di fathah sebelum akhir. Yagliku menjadi yuglaku, akan ditutup. Mereka laki-laki diperintah Aba Umar. Umira ar-rijalu, mereka beberapa orang laki-laki telah diperintah. Umira ar-rijalu. Nah, telah diperintah mereka beberapa laki-laki. Kalau pakai naibul fa'il yang berupa dhamir, yang artinya akan telah diperintah mereka beberapa orang laki-laki itu. Apa bahasa Arabnya? Umiru. Nah, ada apa? Wawul jamaahnya. Nah, diterjemahkannya dengan umira ar-rijalu. Kalau dijadikan dhamir, umiru. Bisa dipahami? Kalau naibul fa'il yang dhahir, umira ar-rijalu. Kalau naibul fa'il yang dhamir, umiru. Wawul jamaah. Saya akan dipukul, Aba Marwazi. Saya akan dipukul. Udribu. Nah, kurang sedikit. Cara membuat fi'il majhul bagaimana? Udrabu. Santa udrabu, saya akan dipukul. Kali dhamma awalnya di fathah huruf sebelum akhir. Nah, kami sekalian dilarang abadani. Kami sekalian dilarang. Pakai dhamir, naibul fa'il yang berbentuk dhamir. Kami sekalian dilarang. Nah, Aba Talha. Nuhaina. Aba Asia. Mana'na. Kurang sedikit. Aba ta'aba na'am indak Abdul Razak. Kami sekalian dilarang. Muni'a. Aba Yazid. Muni'na. Muni'na. Naam. Aba Hilda. Muna'na. Aba Hakim. Naam. Aba Hudzaifah. Nuhina. Ada yang lain selain Nuhina? Kalau pakai mana apa? Nah, Darman. Aba Ali. Muni'na ahsanta. Atau apa? Aba Abdirazak, muni'na, kami sekalian dilarang. Muni'na. Atau apa? Aba Ahbab. Dan Aba Ramdhani. Numi'na. Kami sekalian dilarang. Aba Saudah. Aba Umar. Nuhina. Naam, nuhina. Dari naha. Nuhina. Kata naam, kata umatia nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Nuhina. Muni'na atau nuhina. Kami sekalian dilarang. Nah, mereka akan diusir. Aba Marwazi, mereka akan diusir. Nah, diusir. Aba Dani. Apa? Iyad. Akan diusir, mereka akan diusir. Yudra'una. Koruba. Walamma. Aba Talha. Diusir. Aba Asya. Apa? Yutraduna. Dari Toroda. Toroda telah mengusir. Turida telah diusir. Yatrudu sedang mengusir. Yutradu akan atau sedang diusir. Berarti apa? Mereka beberapa laki-laki. Yutraduna. Toroda. Yutnam. Barakallahu fikum. Tamrin. Ij'al ma yati naibal fa'il. Latihan. Jadikan berikut ini naibul fa'il. Sekarang belajar menterjemah dulu. Qatafa Muhammadun az-Zahrata. Nah, diterjemahkan Abdurrazzaq. Muhammad telah memetik bunga. Nah, jadikan naibul fa'il menjadi apa, Aba Yazid? Kutifat Zahratu. Nah, telah di apa artinya kutifat Zahratu? Telah dipetik bunga itu. Mana ibul fa'ilnya? Az-Zahratu. Kalau ada fa'il maka naibul fa'il dibu. Kalau ada fa'il maka dibuang. Naam. Dan naibul fa'il asalnya maf'ulun bih. Ketika naibul fa'ilnya mu'annas, maka harus diberi tanda mu'annas. Kutifat az-zahratu. Maryam taib. Amarat Maryamu rajulan. Aba Ilda terjemahkan. Maryam telah memerintah seorang laki-laki. Jadikan naibul fa'il, Aba Hakim, menjadi apa? Umira rajulun. Umira rajulun. Laki-laki itu telah diperintah. Yadribu aliyun al-hirrata. Aba Hudzaifah, apa artinya? Yadribu aliyun al-hirrata. Ali telah memukul kucing. Yadribu fil madhi atau fil mudhari? Abu Hudzaifah. Fil mudhari artinya telah atau sedang? Sedang. Berarti apa terjemahannya? Ali sedang memukul kucing. Jadikan naibul fa'il menjadi apa? Darman. Tudrabul hirratu. Asanta. Harus pakai apa? Tak. Tudrabu. Karena al-hirratu mu'annas. Enggak boleh yudrabu. Karena apabila naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Taksirul bintu al-ina'a. Taksirul bintul ina'a. Aba Ali, terjemahkan. Anak perempuan itu telah memecahkan bejana. Ini bab fa'il atau bab naibul fa'il, bab dirazak? Bab fa'il, mana fa'ilnya? Al-bintu. Nam. Al-ina'a sebagai apa? Mansub sebagai apa? Maf'ulun bih, objek. Nah, jadikan bab naibul fa'il menjadi apa? Abu Ramdhani. Tuksirul ina'u. Bagaimana cara membuat fi'il mudhari majhul? Nah, jadi taksiru menjadi kusirat. Ini fi'il apa taksiru? Mudhari atau madhi? Fi'il mudhari. Bagaimana cara membuat fi'il mudhari majhul? Jadi kusirat mudhari. Cara membuat fi'il mudhari majhul. Di dhamma awalnya. Wa futiha ma qabla akhirih. Jadi apa jadinya? Tuk. Nam tuk sarul ina'u. Ya. Bejana itu sedang dipecahkan, sedang dirusak. Sa'alaka dhaifun. Bab apa ini Aba Sauda? Sa'alaka dhaifun. Bab apa ini? Baru dua bab kita ini. Bab fa'il, bab naibul fa'il. Tinggal pilih. Salah pilih, salah. Bab apa ini? Sa'alaka dhaifun. Ayo, bab apa ini? Sa'alaka dhaifun. Naibul fa'il. Aba Marwazi. Bab fa'il. Kalau naibul fa'il, jadi fa'il. Cuma dua bab. Bab apa ini? Fa'il. Bagaimana cara menerjemahkannya? Sa'alaka dhaifun. Pertanyaan itu lemah. Sa'alaka dhaifun. Apa saudara apa terjemahnya? Kalau lemah itu dhaif. Engkau telah ditanya oleh tamu. Engkau telah ditanya oleh tamu. Bagus, benar terjemahannya. Tapi salah rangkaiannya. Tamu itu telah bertanya kepadamu. Kalau diartikan di itu seolah-olah fi'il pasif ya. Bekerja pasif. Tapi tidak. Dan secara bahasa itu tidak. Benar. Engkau telah ditanya oleh tamu. Telah bertanya kepadamu tamu itu, seorang tamu. Ini bab terjemahan tentang fa'il. Kalau diterjemahkan dari bab naibul fa'il jadi apa? Sebelumnya. Jadi sa'alaka dhaifun ini bab fa'il. Telah bertanya kepadamu seorang tamu. Jadikan bab naibul fa'il menjadi apa, Aba Umar? Su'ila dhaifun. Benar apa tidak, Aba Dhani? Su'ila dhaifun. Jadikan bab naibul fa'il sa'alaka dhaifun. Benar. Aba Talha. Aba Asia. Aba Abdurrazak. Aba Yazid. Su'ila dhaifun. Dhaifu. Aba Ilda. Su'ilaka. Aba Hakim. Su'ila. Yang sudah ada jawaban di bukunya enggak saya tanya. Apa? Su'ila dhaifun. Darman. Su'ila Abali. Abahbab. Aba Abdurrazak. Su'ilaka. Aba Ramdhani. Jadi yang ditanya kok jadi tamu, heran saya. Padahal yang ditanya siapa? Engkau telah ditanya oleh seorang tamu. Seorang tamu bertanya kepadamu. Yang ditanya siapa? Saya yang ditanya, engkau yang tadi tanya. Berarti apa? Kalau su'ilaka agak mendekati. Tapi yang kaknya itu dalam keadaan mansub dia. Jadi su'ilaka yang menjawab su'ilaka hampir. Tapi apa kak itu adalah dalam keadaan mansub. Sedangkan fa'il naibul fa'il harus dalam keadaan marfu. Marfunya ka anta itu adalah ta. Su'il ta. Su'il ta. Engkau telah ditanya. Kan tamu bertanya kepadamu kan? Seorang tamu telah bertanya kepadamu. Siapa yang tanya? Kamu. Berarti su'il ta. Su'il ta. Engkau telah ditanya. Su'il ta. Kan naibul fa'il asalnya adalah maf'ul bih. Sa'alaka dhaifun, mana maf'ul bihnya? Sa'alaka dhaifun. Sa'alaka dhaifun. Mana nak naibul apa? Naibul fa'il asalnya maf'ul bih ini asalnya ini. Ya, maf'ul bih dia. Telah bertanya kepadamu, siapa? Dhaifun. Jadi apa? Dhaifun. Kenapa? Betul. Di doma awalnya. Sebelum doma awalnya kemudian dikasrah huruf sebelum akhir i, mubi, kan fil madi. Iya. Fil madi kan? Nuril. Nah. Baik, fil mudhari jangan keliru. Fil, sa'ala kan fil madi. Iya, sa'ala menjadi su'ila. Nah, jadi memang harus dirangkai memang najli ya, harus jeli. Nah. Sa'alaka dhaifun. Maka terjemahannya tadi apa? Engkau telah ditanya oleh seorang tamu. Abu Sa'ud mengartikan begitu. Karena saya khawatir kalau diterjemahkan seperti dekat dengan kata kerja pasif. Nah, ada di-nya. Nah, ya. Dhaif. Sa'alaka dhaifun. Terjemahan itu benar. Nah, tetapi ada terjemahan yang lebih ringkas. Seorang tamu telah bertanya kepadamu. Gitu. Nah. Kemudian lanjut nomor 6. A'ta Aliun abaka. A'ta Aliun abaka. 6. Bab apa ini? Aba Hudzaifah. Bab fa'il. Bagaimana cara menerjemahkannya? A'ta Aliun abaka. Apa? Halo. Jawabannya sudah ada Abu Hudzaifah itu. Yang pertanyaannya terjemahkan A'ta Aliun abaka. Hah? A'ta Aliun abaka, terjemahkan. Naam. Apa terjemahnya Abu Hudzaifah? Apa artinya A'ta Aliun abaka? Hah? A'ta apa artinya A'ta? A'ta yu'ti. Hah? A'ta. Darman terjemahkan. Apa? Ali? Ali telah taat kepada bapakmu. Gitu. Abah Hakim. A'ta Aliun abaka. Ali telah memberi bapakmu. Hadiah ya, pakai hadiah ya. A'ta Aliun abaka hadiyatan. Tambah sedikit. Naam. Ali telah memberi kepada bapamu sebuah hadiah. Karena atau butuh apa? Atau butuh dua maf'ul bih. Iya. Naam. Atau termasuk fi'il yang butuh dua maf'ul bih. Atau Aliun abaka hadiyatan. Ali telah memberikan kepada bapamu sebuah hadiah. Bab apa ini Aba Ali? A'ta Aliun abaka hadiyatan. Bab apa? Bab fa'il. Mana fa'ilnya? Aliun abaka sebagai apa? Maf'ul bih. Naam. Barakallahu fi. Dirubah sekarang menjadi bab naibul fa'il. Menjadi apa? U'tiya abuka hadiyatan. Bapamu telah diberi hadiah. Nah, mana naibul fa'ilnya? Abuka. Apa tanda rafa'nya? Wau. Kenapa dengan wau? Asma'ul hum khamsah. Nah. A'ta dijadikan majhul menjadi apa, Bali? A'ta. U'tiya. A'ta menjadi u'tiya. Berapa huruf a'ta? 4. Tetap kaidahnya di dhamma awalnya, di kasrah huruf sebelum akhir. Kalau fi'il madhi seperti itu. A'ta menjadi u'tiya. 6. Yaqtulul muslimuna al-kafirina. Bab dirazak. Bab apa ini? Bab fa'il. Coba terjemahkan. Coba terjemahkan bab fa'il, bagaimana terjemahnya? Nah, orang-orang Islam itu sedang membunuh orang-orang kafir. Nah, barakallahu fikum. Bab fa'il. Mana fa'ilnya, bab Razak? Al-Muslimun. Apa hukumnya fa'il? Marfu. Apa tanda rafa'nya? Wau. Kenapa dengan wau? Jama mudzakkar salim. Al-Kafirina sebagai apa? Maf'ul bih. Apa hukumnya maf'ul bih? Mansub tanda nasabnya? Ya. Kenapa dengan ya? Jama mudzakkar salim. Yaqtulu fil apa? Marfu atau mansub atau majzum? Marfu. Kenapa marfu? Tidak dimasuki amil, amil nasab dan amil jazm. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Sahihul akhir. Tamam. Nah. Terjemahnya benar. Nah, i'rabnya benar. Nah. Ya, satu lagi. Jadikan dia bab naibul fa'il. Menjadi apa? Jangan GR dulu. Ayo, jadi apa? Menjadi apa? Kenapa menjadi yuk tolu? Karena tak jadi to. Yuk. Yuk talu. Ahsan tak. Jadi apa? Yuk talu. Terus? Nah, asanta yuktalul kafiruna. Nah, ini bab apa? Bagaimana cara menerjemahkannya? Yuktalul kafiruna. Nah, atau akan orang-orang kafir itu akan dibunuh atau sedang dibunuh. Yuktalul kafiruna. Nah, mana naibul fa'ilnya? Kenapa disebut naibul fa'il? Nah, apa tanda rafanya? Kenapa dengan wau? Jama mudzakkar salim. Nah, begitu. Yang nomor 8. Sa'alan nabiyyu rajulan. Terjemahkan Aba Ramdhani. Sa'alan nabiyyu rajulan. Seorang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah. Seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi. A'id nazarak. A'id nazarak. A'id nazarak. Nah. Apa artinya a'id nazarak? Ulangi lagi. Penglihatanmu. A'id nazarak. A'id tarjamatak. Nah. A'id tarjamatak. Naam. A'id tarjamatak. Kalau orang Arab jarang mengatakan a'id nazarak. A'id tarjamatak. Nazarak. Naam. Teliti lagi. Nah, gitu. Lebih umum kalimat. Teliti lagi. Seorang laki-laki itu telah bertanya kepada Rasulullah. Ini bab apa? Ini saya pancing ini. Maka kenapa tadi saya enggak bertanya ini bab apa? Nah, maka saya tanya bagaimana terjemahkannya. Dari terjemah itu bisa membedakan enggak? Nah, kalau ditanya bab apa ini? Oh, bab ini. Bisa dia. Tapi kalau apa? Nah, terjemahkan. Nah, dari terjemahan itu bisa menjawab apakah dia bab ini atau bab itu. Iya. Nah. Abu Marwazi, bagaimana terjemahnya? Sa'alan nabiyya, sa'alan nabiyyu rajulan. Nah, Nabi bertanya kepada seorang laki-laki. Kenapa terjemahan Abu Ramdhan ini salah? Abu Marwazi. Karena yang apa? Karena bukan fa'il. Apanya? Tadi salah bertanya seorang laki-laki kepada Nabi. Nah, bab fa'il itu. Tapi salah fa'ilnya. Nah, salah fa'ilnya. Jadi yang bertanya siapa ini? Nabi. Ingat. Sa'alan nabiyu rajulan. Jangan diterjemahkan menjadi terjemahan ibul fa'il. Yang bertanya siapa? Nabi. Telah bertanya Nabi itu kepada seorang laki-laki. Di sini fungsinya apa? Naam. Belajar ilmu nahwu. Mana fa'il diterjemahkan fa'il. Mana naibul fa'il diterjemahkan naibul fa'il. Naam. Ya, kalau tahu mufradat bisa saja memang salah. Karena terjemahnya enak ini. Naam, karena sering apa? Mungkin pernah sering buka baca terjemahan, nah begitu. Kan di sini ilmu nahwu yang menentukan terjemahnya. Sa'alan nabiyyu rajulan, ini bab apa berarti? Bab fa'il. Siapa fa'ilnya? Nabi. Yang bertanya berarti nabi. Nah, jadikan sekarang bab naibul fa'il, Aba Saudah. Su'ilan nabiyyu. Su'ilan nabiyyu. Naam. Aba Ahbab. Abu Alis ketawa. Abu Alis. Su'ila rajulun. Nah, bahasa entah. Su'ila rajulun. Telah ditanya seorang laki-laki itu. Kan begitu kan? Yang ditanya siapa? Seorang laki-laki itu. Nah, jangan terbalik. Su'ila rajulun. Seorang laki-laki itu telah ditanya. Nah. Nomor 9. Hati-hati ini. Nah. Bapak Ramdhan ini. Dipikir-pikir nomor 9 ini. Nah. Ya. Nomor 10 juga. Aba Ahbab. Amarani ustadun. Terjemahkan. Nah, ustaz telah menanyaiku. Ustaz telah bertanya kepadaku. Nah, Hasan terjemahnya. Bab apa ini? Nama bab. Sa'alani ustadun. Amarani ustadun. Bab apa? Bab fa'il. Mana fa'ilnya? Ustadun. Ustadun. Siapa badani? Jadikan bab naibul fa'il menjadi apa? Jadikan bab naibul fa'il menjadi apa? Nama badani. Naam. Amarani ustadun bab fa'il. Naam. Karena fi'ilnya fi'il ma'lum, kemudian terletak setelahnya isim marfu, bab fa'il. Abatolhah jadi apa? Dijadikan bab naibul fa'il. Amarani ustadun. Umirta ustadun. Naam. Umirta ustadun. Naam. Aba Asiyah. Umirtu. Naam. Kalau umirta ustadun, double. Ada fa'il dan naibul fa'il. Padahal dalam kaidah enggak pernah berkumpul antara fa'il dan naibul fa'il. Iya. Menjadi apa yang benar? Umirtu, saya telah ditanya. Baik, darabani rajulun. Bab apa ini? Abdul Razak. Bab fa'il. Mana fa'ilnya, Abah Yazid? Rajulun. Kenapa disebut fa'il? Si marfu. Waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum. Dirubah menjadi bab naibul fa'il. Menjadi apa? Duribtu. Naam, saya telah dipukul. Naam. Jangan lihat perubahannya itu sekali ya, beda sebenarnya. Jangan lihat ke sana. Jadikan bentuk naibul fa'il. Naam, tidak. Kemudian jangan apa dilihat perubahannya memang berat. Lihat buang fa'ilnya terus dirubah gitu ya. Buang fa'ilnya kemudian rubah. Barakallahu fikum. Ini 6 telah selesai dari 2 bab dari marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca marfu, fa'il dan naibul fa'il. Harus bisa membedakan. Pertama, barakallahu fikum, memang memahami betul secara persis bab fa'il dan naibul fa'il. Kemudian 6 praktekan pemahaman 2 bab ini dalam terjemahan. Naam, terjemahannya benar menandakan apa? Memahami bab fa'il dan naibul fa'il. Kemudian membentuk, bisa membuat bab fa'il, bisa membuat bab naibul fa'il. Naam, kita masuk nanti bab mubtada khobar, langsung 2. Mubtada dan khobar, karena mubtada temannya khobar. Naam, ini barakallahu fikum akan kita buat nanti buah bab barakallahu fikum jumlah ismiyah. Jawaban nomor 4 itu 6. Taksirul ina'u. Yang benar tuksaru. Hah? Yang benar tuksaru karena ina bejana bihukumi mu'annas. Naam. Ya. Hukum mu'annas. Al-ina. Bejana kidrun. Kidir itu panci itu. Hukumi mu'annas dia. Kidrun. Kidar panci, hukumi mu'annas dia. Sikin juga pisau, dihukumi mu'annas. Nah, dihukumi mu'annas. Enggak. Gelas, piring, enggak. Nah, ada beberapa. Nah, jadi samai. Kita modal mendengar dari mereka. Nah, menjadikan dia hukum mu'annasnya. Nah, anggota badan dobel kemarin kan sudah ada beberapa ya. Nah, barakallahu fikum. Karena ada kalimat itu dihukumi bisa muzakar, bisa mu'annas, bisa. Seperti pisau tadi. Bisa dihukumi muzakar, bisa dihukumi mu'annas. Nah, tidak disalahkan kalau menggunakan muzakar, dihukumi mu'annas. Nah, ya. Barakallahu fikum. Di apa? Hafal di naibul fa'il, kemudian bisa membedakan bab dengan bab naibul, dengan bab fa'il. Nah, butuh tes juga seperti fa'il. Yang butuh belum tes bab fa'il harus tes di dalam bab naibul fa'il nih. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan gabung nanti kita lihat dengan durusul lughah yang kalimat-kalimatnya ada fa'il dan naibul fa'il kalau sempat ya. Insyaallah. Kalau tidak kita lanjut barakallahu fikum. Mudah-mudahan nah, tetap barakallahu fikum diberikan semangat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan sampai kita bisa mengambil faedah puncak dari belajar nahwu itu, bisa paham Al-Quran, bisa paham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa memudahkan memahami kalam kalam a'immah barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.